Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi at-thayyibin. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أُمَّ عَمَا بَعْدَ. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas dunia dan terkhusus aktivitas ibadah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita, kajian kita, yang ini adalah sebuah kenikmatan dan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, sekian banyak al-adillah, sekian banyak dalil-dalil, baik datang dari Al-Quran, begitu juga sunnah-sunnah Nabi SAW, begitu juga aqwalul ulama, perkataan-perkataan para ulama tentang hasungan, dorongan bagi kita untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mimbab meroja'ah dan memberikan motivasi kepada kita semua, sedikit kita akan sampaikan di antara keutamaan daripada ilmu dan ahli ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar di kajian-kajian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimu sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum atau sekelompok orang mereka berkumpul-kumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah dan saling memberikan pelajaran di antara mereka. Illa nazalat alaihimu sakinah. Maka di antara manfaatnya, faedah yang bisa kita dapatkan adalah akan turun as-sakinah, ketenangan kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka tadi yang berkumpul-kumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan juga mereka akan disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Maka inilah di antara faedah kenapa kita diperintahkan untuk duduk-duduk berkumpul-kumpul di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita akan mendapatkan sekian banyak kebaikan, baik itu na'am dunia kita, terkhusus akhirat kita, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan oleh para ulama, di antara kiat atau sebab seorang itu tetap berjalan istiqomah lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terbesar adalah dia senantiasa dekat dengan majelis ilmu, tidak menjauhi majelis ilmu. Maka tatkala seorang dijauhkan atau dia menjauh sendiri dari majelis ilmu, itu di antara tanda dari tanda-tanda naam kerugian, ya kerusakan. Karena dengan ilmulah dia akan berjalan, ya dia akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekian banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada diri seorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan orang tersebut tentang agamanya. Maka dari hadis ini, di antara faedah yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh para ulama adalah di antara tanda atau timbangan seorang itu mendapatkan kebaikan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, tatkala dia dimudahkan untuk menuntut ilmu, dia dimudahkan untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, akan kita lanjutkan tentang pembahasan masalah fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan malam hari ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya yang disebutkan oleh mu'alib di sini, al-hadithu as-sabi'u wal-isrun, hadis yang ke-27. Kita bacakan terlebih dahulu hadis yang disebutkan di kitab ini, kemudian kita akan bacakan penjelasan-penjelasan serta faedah-faedah yang disebutkan oleh syarah di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-fitratu khamsun, al-khitanu, wal-istihdadu, wa qusus syarib, wa taklimul adhafir, wa nadful ibti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-fitrah itu ada lima. Dan fitrah di sini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah al-Islam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang dilahirkan di muka bumi ini, dia dalam keadaan fitrah, dia lahir dalam keadaan Islam. Apakah dia dilahirkan dari rahim seorang muslimah atau dari rahim yang bukan muslimah, para ulama menyebutkan selama dia belum baligh, maka dia di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan atau yang menyebabkan anak tersebut menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dan para ulama menyebutkan bayi yang lahir ke muka bumi itu seperti kertas yang putih, bersih, ya, belum ada dosa. Kemudian, ya, kenapa ketika seorang manusia itu dia menyimpang, dia menjadi tidak baik, dia menjadi seorang Nasrani, dia menjadi seorang Yahudi, ya, di antara sebab yang disebutkan dalam hadis ini adalah faktor kedua orang tua, ya, faktor kedua orang tua sangat sedikit atau sangat jarang, ya, seorang yang tadinya itu Nasrani kemudian menjadi Muslim dengan sebab kedua orang tua yang non-Muslim. Rata-rata atau mayoritasnya dia mengikuti agama orang tuanya. Maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan seorang anak itu yang tadinya di atas Islam, dia seorang Muslim, kemudian dia menjadi seorang Yahudi atau Nasrani, itu adalah disebabkan karena faktor kedua orang tua. Sahih di sini apa yang telah kita sebutkan, maka makna al-fitrah adalah al-Islam, yaitu bahwasannya sunnah-sunnah Islam atau diantara ajaran-ajaran Islam, naam, yang kaitannya dengan kebersihan adalah ada lima perkara. Dan lima perkara di sini disebutkan oleh para ulama, nanti juga akan disebutkan oleh syarih, bukanlah sebuah pembatasan, bukan berarti, naam, ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan kebersihan hanya terbatas dengan lima perkara saja. Disebutkan dalam hadis yang lain seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan asrun minal fitrah, ada 10 perkara termasuk dari fitrah, termasuk dari ajaran-ajaran Islam yang kaitannya dengan kebersihan. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah al-khitan, yaitu al-khitan, sunat. Kemudian yang kedua adalah wal istihdad, yaitu istihdad, ya, ini berasal dari kata al-hadid, ya, besi atau yang semisalnya. Karena biasanya tatkala seorang membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, biasanya dengan alat seperti musah, ya, seperti alat cukur, ya, atau gunting atau yang semisalnya. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga yang terkait dengan kebersihan adalah waqsus syarib, mencukur, ya, kumis. Kemudian yang keempat adalah wataklimul adhafir, memotong kuku. Kemudian yang kelima adalah wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan di sini, naam, disebutkan lima perkara bukan berarti hanya lima, ya. Nanti akan disebutkan yang lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha seperti, ya, bersiwak, ini juga termasuk di dalam sunnah-sunnah fitrah yang telah kita bahas. Termasuk pula adalah istinsakul ma', yang memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan masukkan air ke dalam hidung ini termasuk wajibatul wudu, ya, termasuk wajibnya wudu. Ya, wudu itu ada syarat, ada rukun, ada wajib wudu, ada sunnah-sunnah wudu, ya, ada pembatal-pembatal wudu. Dan memasukkan air ke dalam hidung sebagian para ulama menyebutkan hukumnya wajib, ya. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaq ma lam takun shaiman. Wa baligh, bersungguh-sungguhlah, ya, kalian memasukkan air ke dalam hidung, malam takun shaiman, selama, ya, kalian tidak dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga sunnah fitrah berikutnya adalah waghsulul barajim, ya, membasuh, ya, selah-selah jari. Kemudian wahakul anah atau yang semisalnya wantikosul ma', ya, kalau wahakul anah ini sama seperti mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan. Kemudian Wantikosul ma. Ini maksud dengan intikosul ma, ya sederhana dalam menggunakan air maksudnya adalah al-istinja, yaitu bersuci ya setelah kita buang hajat. Jadi ini diantara sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan apa yang dijelaskan oleh syarih di sini, al-ma'na al-ijmali. Makna global hadis ini. Yadhkuru Abu Hurairah annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, menyebutkan bahwasannya beliau dahulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu khisalin min dinil Islam. Lima perkara yang termasuk dari bagian agama Islam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, makna fitrah di sini disebutkan oleh para ulama adalah al-Islam. Ya, asrun minal fitrah atau al-fitratu khamsun khamsun minal fitrah. Lima perkara termasuk fitrah, maksudnya ada lima perkara termasuk dari ajaran-ajaran Islam yang kaitannya dengan kebersihan. Alladhi fatarahu an-nasa 'alaih. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu di atas fitrah. Faman ata biha faqad qama bi khisalin 'idhamin min dinil hanif. Maka barang siapa yang mengamalkannya, mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini, maka sungguh dia telah menegakkan ya perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung dari agama yang lurus ini. Wa hadhil khamsu al-madhkuratu fi hadzal hadis min jumlatin nadhafah. Kata syarih di sini, dan lima perkara dari sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis ini itu kaitannya dengan masalah kebersihan. Ya. Erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Seperti seorang ya, berkhitan, ya, sunat. Ini diantara tujuannya adalah untuk menghilangkan ya, kotoran-kotoran yang ada di kulfah, yang menutupi zakar. Ya, kalau seorang itu tidak sunat, itu kotoran-kotoran itu bisa menumpuk dan ini bisa menimbulkan penyakit, bisa juga menimbulkan infeksi dan yang semisalnya. Begitu juga ya takala seorang na'am mencukur bulu kemaluan. Ya, ini juga erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Ya, biasanya kotoran-kotoran akan menempel ya di rambut-rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Begitu juga waqas syarib ya mencukur kumis. Nah, ini juga erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Begitu juga masalah al-jamal, masalah keindahan. Kemudian wa taklimul adhafir, ya memotong kuku, ini juga erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Wa nadful ibti, begitu juga mencabut bulu ketiak. Jadi sunnah-sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis ini, begitu juga hadis yang lain, naam, disebutkan 10 perkara termasuk daripada ajaran-ajaran Islam, ini erat kaitannya dengan masalah kebersihan. Kemudian kata syarih di sini, allati ata bihal Islam, di mana agama Islam itu ya datang membawa ya sunnah-sunnah ini. Agama Islam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang ya tidak hanya memberikan faedah ya kepada umat Islam. Ya begitu juga memberikan rahmat untuk semesta alam. Untuk non-muslim pun mereka mendapatkan manfaat. Begitu juga hewan-hewan pun mendapatkan manfaat. Ya, tumbuhan-tumbuhan juga mendapatkan manfaat. Karena di dalam ajaran agama Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Ya, dibangun di atas kemaslahatan. Takala kita bertetangga dengan orang kafir, non-muslim, ya kita tidak boleh mengganggu mereka. Takala mereka beribadah, tidak boleh kita mengganggu mereka. Tidak boleh menumpahkan darah mereka tanpa hak. tidak boleh mengambil harta mereka tanpa hak. Kita juga tidak boleh semena-mena dengan binatang. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, tidak diperbolehkan ya kita menelantarkannya. Ya, tidak diberi makan, apalagi sampai dikurung, tidak diberi makan. Juga kita tidak diperbolehkan memberikan beban yang terlalu berat kepada binatang tunggangan seperti unta, sapi atau yang semisalnya kalau binatang tersebut dipekerjakan. Jadi agama Islam ya adalah agama yang rahmatulil alamin. Ya, agama yang apabila ditegakkan itu ya tidak hanya kaum muslimin yang akan mendapatkan kebaikan. Ya, bahkan umat-umat yang lain pun ya mereka akan mendapatkan kebaikan. Dan ini berbeda ya dengan agama yang lain. Sebagaimana yang kita sering ya dengar ya atau kita baca berita-berita di luar negeri sana, di mana ya seperti di negeri-negeri Eropa atau di Amerika sana yang kaum muslimin minoritas, ya tak kalah non-muslim yang berkuasa mereka semena-mena dengan minoritas ya beribadah ya dipersulit, bahkan ya sebagian naam wanita yang ingin menutup ya aurat mereka dengan jilbab itu dilarang. Bahkan ada sebagian negara di luar sana yang melarang untuk azan dikumandangkan dengan pengeras suara, ya harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ya, maka beruntunglah ya kalau misalnya ya agama Islam itu berkuasa, ya mereka tidak akan ya naam semena-mena, ya mereka akan betul-betul menegakkan agama Islam, menegakkan hak-hak manusia secara adil. Kemudian kata Asy'ari di sini, awwaluha, yang pertama yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini dari sunnah-sunnah Islam, sunnah-sunnah fitrah adalah qat'u kulfati dzakar allati baqa'uha bisababi tarakimi an-najasat wal awsakhi fatuhaddithu al-amradah wal juruha. Sunnah fitrah yang pertama, ya, sunnah Islam yang pertama adalah naam memotong ya selaput atau kulit yang menutupi zakar, ya, yang menutupi kemaluan laki-laki. Dan nanti akan disebutkan terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama tentang hukum khitan bagi wanita. Gitu juga khilaf di kalangan para ulama tentang hukum khitan apakah wajib atau sunnah bagi laki-laki. Yang sahih yang disebutkan oleh para ulama ya berkhitan ya, atau sunat istilahnya itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan itu para ulama menyebutkan sunnah. Ya tentu ini ditinjau ya dilihat lagi dari sisi medis ya. Kalau membahayakan ya naam maka dicegah. Ya. Kemudian kata Syari di sini, apabila ya kulit atau selaput yang menutupi zakar tersebut ya dibiarkan, maka ini akan menyebabkan terkumpulnya najis-najis dan kotoran-kotoran sehingga menyebabkan berbagai macam penyakit, begitu juga infeksi atau kuman-kuman ya. Jadi masya Allah ya, naam diantara faedah ya yang bisa kita ambil dari adanya syariat khitan, naam ya ternyata naam di dalamnya ya ada faedah yang besar ya, ada yang faedah yang besar ya. Dengan sebab itu ya akan membersihkan az-zakar, akan menghilangkan kotoran-kotoran yang singgah atau melekat naam padanya. Kemudian sunnah fitrah yang kedua yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, wa thaniha halqu syu'ur allati haula al-farji Yang kedua dari sunnah-sunnah Islam adalah mencukur bulu kemaluan atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan ini juga dijadikan oleh sebagian para ulama sebagai tanda seorang itu sudah buluh, sudah baligh. Banyak tanda baligh yang disebutkan oleh para ulama, seperti yang sering kita dengar adalah al-ihtilam, ya, mimpi basah. Ya, mimpi basah baik laki-laki maupun perempuan, ya, ini diantara tanda seorang itu sudah baligh. Naam. Ada juga sebagian para ulama menyebutkan kalau ditinjau, dilihat, ya ditengok dari sisi umur, biasanya berumur 15 tahun. Ada juga para ulama menyebutkan kalau di perempuan ada tanda khusus, yaitu adanya ya atau keluarnya darah haid. Dan pendapat yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada batasan ya seorang wanita itu ya mengeluarkan darah haid naam dari umurnya. Karena ada sebagian para ulama menyebutkan seorang wanita itu biasanya haid ketika berumur 9 tahun. Ada hadis masalah ini, tapi dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, ya tidak ada batasan kapan seorang anak perempuan mengeluarkan darah, dan darah tersebut ada ciri-ciri haid. Nah, darah haid itu memiliki ya ciri khas, berbeda dengan darah segar. Dia memiliki warna tersendiri, ya bau tersendiri. Ya, kalau itu ada ciri-ciri darah haid dan anak tersebut baru pertama kali mengeluarkannya, insyaallah anak tersebut ya sudah baligh, ya sudah naam baligh, dan dia wajib mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang tadinya mungkin ya, dia bolong-bolong mengerjakan kewajiban seperti sholat lima waktu atau berpuasa di bulan Ramadan, ya dia belum berdosa, ya karena dia belum mukallaf. Kalau dia sudah baligh, maka kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya, yang tadinya dia tinggalkan itu belum berdosa. Kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa. Dan ciri yang lain yang disebutkan oleh para ulama dari ciri-ciri seorang itu sudah dewasa, sudah baligh, naam, apabila telah tumbuh ya, bulu atau rambut di sekitar kemaluan. Kemudian kata mualif di sini, sawa'un kana kubulan au duboran. Apakah rambut tersebut tumbuh di arah depan atau belakang? Li'anna baqa'aha fi makaniha yaj'aluha mu'radatan litawalluth litalawuth bin najasat. Karena apabila ya rambut tersebut dibiarkan di tempatnya, tidak kita cukur, ya, maka ini akan menyebabkan menjadi tempat menempelnya najis-najis, ya, menempelnya kotoran-kotoran, ya. Nah, alhamdulillah, ya, kaum muslimin, naam, biasa mereka menggunakan air, ya, dan bahkan di dalam agama kita, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan untuk beristinja, ya, untuk beristinja. Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, ya, kita diperintahkan untuk ya membersihkannya. Yang paling utama adalah dengan air. Tidak diperbolehkan kita ya tatkala buang hajat kita tidak membersihkannya. Bahkan ada ancaman khusus ya berupa azab kubur orang yang tidak bersih ya di dalam buang hajat, ya. Maka bersyukurlah kita, ya, kita diberikan hidayah menjadi seorang muslim. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah untuk mengetahui hukum-hukum Islam serta diberikan hidayah untuk mengamalkannya, ya. Maka hendaklah kita berbangga diri dengan Islam, ya. Kita pegang erat-erat, ya, pegang dengan kokoh agama ini. Jangan pernah bimbang ya dengan agama Islam. Jangan pernah ragu dengan agama kita. Ya. Jangan kita tak kala mendapat subhat dari orang-orang liberal yang mereka meragukan agama Islam. Mereka menganggap semua agama itu adalah sama. Ya. Naam, itu meragukan kita dengan agama kita. Naam, atau kita mendapatkan kerancuan-kerancuan subhat dari orang-orang kafir. Ya. Naam, yang mereka buat ya di media sosial atau di tulisan-tulisan atau di ceramah-ceramah mereka, sehingga kita labil, ya kita ragu dengan agama Islam, ya. Nah, kita yakini ya, agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Tidak ada agama di dunia ini yang paling sempurna, yang mencakup ya segala aspek, baik hubungan yang ya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun horizontal ya dengan sesama makhluk, ya. Itu hanya di dalam agama Islam. Dan yang membuat aturan bukan manusia. Yang membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Berbeda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Pasti tidak sempurna. Ya, pasti akan ada celah-celah, kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Karena yang membuatnya adalah manusia. Makhluk yang penuh dengan kekurangan, sepintar apapun seorang, secerdas apapun seorang, walaupun IQ-nya tinggi, dia tidak akan pernah bisa menandingi aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata syarih di sini, wa rubbama akhallat bitoharati asyariyah, dan terkadang rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan ini apabila kita biarkan, tidak kita buang, hilangkan, ini bisa merusak ya kesucian secara syar'i, ya kebersihan secara syar'i. Kemudian sunnah fitrah yang ketiga yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, wasalithuha qasus syarib, yaitu memotong kumis. Dan memotong kumis ini, nah, terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama tentang tata caranya. Ya, tentang tata caranya. Sebagian para ulama menyebutkan yang sunnah, ya, adalah menipiskan kumis, tidak membabat habis kumis, ya, tidak membersihkan kumis, ya, secara total. Namun sebagian para ulama menyebutkan hanya ditipiskan. Ya, ini yang sunnah kata para ulama. Ya, di antara dalil yang mereka pakai adalah dari sisi pemahaman. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan juzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majusa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipiskanlah ya kumis-kumis kalian, ya wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian, wa khaliful majusa, dan selisihilah ya orang-orang majusi. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang lain yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin wa farrihu al-liha wa ahfu syawarib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Ya, dalam hadis ini ada perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap kaum muslimin untuk kita menyelisihi cara-cara adat istiadat ya orang-orang musyrik. Nam atau istilahnya adalah tasyabuh, ya menyerupai orang-orang kafir. Dan seorang itu kapan dikatakan tasyabuh? Ya, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Seorang itu dikatakan tasyabuh, menyerupai orang kafir, kalau itu adalah kaitannya dengan kekhususan yang ada pada orang kafir. Apakah itu dari ibadahnya ataukah yang lainnya? Ya. Kalau itu merupakan ciri khusus, kalau orang melihatnya langsung terbayang di benaknya, oh ini ya, seperti orang kafir. Oh ini seperti orang Nasrani. Oh seperti ini nih seperti orang Yahudi. Oh seperti ini nih seperti agama-agama di luar Islam. Jadi kalau itu merupakan ciri khusus, maka dia masuk ke dalam bab tasyabuh. Dan bab tasyabuh disebutkan oleh para ulama itu sangat luas. Ya, sangat luas. Bisa kita kiaskan dengan masalah-masalah yang lain. Berbeda dengannya kalau sesuatu itu sudah menjadi umum. Ya, kalau itu sudah menjadi umum, bukan hanya orang kafir yang menggunakannya. Ya, ternyata ya, umat Islam juga menggunakannya dan tidak menentang dalil. Ya, tidak menyelisih syariat Islam, maka dia tidak terjatuh ke dalam bab tasyabuh. Dan dia dikembalikan kepada perkara atau masalah dunia. Hukum asal dunia itu mubah. Ya. Segala apa saja yang ada di muka bumi ini, yang apa saja yang Allah ciptakan, ya, untuk apa Allah ciptakan muka bumi ini? Untuk kita manfaatkan. Ya, untuk kita manfaatkan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kalian. Bukan hanya untuk kaum muslimin, juga untuk orang kafir. Ya, manusia boleh memanfaatkannya. Jadi apa saja yang ada di muka bumi ini boleh kita manfaatkan. Hukum asalnya adalah halal, mubah, kecuali kalau ada dalil. Ya. Kalau ada dalil yang menyebutkan itu haram, maka kita berhenti. Sebagai contoh misalnya, hukum asal, ya, hewan itu boleh dimakan. Ini hukum asal. Tapi di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan ada beberapa hewan yang tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin. Karena ada dalil yang menyebutkannya. Seperti daging khinzir, ya, khinzir, babi, itu tidak diperbolehkan, ya, dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam keadaan darurat. Ya, mungkin dia terdampar di tengah hutan misalnya. Dia sudah berusaha mencari yang halal. Ya, juga tidak dapat. Kalau dia tidak memakan daging haram tersebut, dia akan mati. Maka disebutkan oleh para ulama, maka masuk ke dalam bab darurat. Boleh dia makan. Tapi dengan catatan, takala dia mengamalkan darurat, itu pun ada batasan-batasan. Ya, kata para ulama, di antara kaidah tentang masalah darurat, ad-dararatu tuqaddaru biqadariha. Masalah darurat itu dibatasi dengan kadarnya. Kapan seorang boleh melakukan perkara darurat? Ya, itu tadi. Kalau dia sudah mencari yang halal, sulit. Tidak mendapatkannya. Kemudian yang kedua, kalaupun dia terpaksa menerjangnya, melakukannya, perkara yang darurat tadi, itu sebatas dia bisa mempertahankan diri untuk hidup. Ya. Sebagai contoh tadi, kalau dia mengharuskan dia memakan daging yang haram, dia hanya diperbolehkan memakan, ya, daging tersebut sebatas untuk mempertahankan hidupnya. Jangan sampai dia merasa enak, nambah terus. Oh, enak ternyata. Ya, tambah lagi. Oh, enak ternyata. Ya, tambah lagi. Alasannya nampung darurat. Ah, ini salah ini. Ya. Dia diperbolehkan hanya sekedar, ya, sekedarnya saja untuk dia mempertahankan hidup. Itu pun kalau dia sudah menemukan yang halal, wajib dia mencari yang halal. Dan ini, ya, bisa dikiaskan dengan masalah-masalah yang lain. Mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.